menjadi bukti awal terbit sang mentari. Indah warna cerita menerangi sanubari, tertulis dalam skema tompe story. Tada tiga sisi hanya kosa punya peri, meranjak bosan hati bersabar untuk hadapi. Mengayun sebab cinta bersama ko I feel happy. Ego bukan penghalang orang bahagia, I believe you Lord. Hanya dengan dia saya rasakan indahnya dunia. Hati senang sumpah sabahagia, bersama dirinya kini ku tahu. Ada cinta, ada rasa di dalam hati ini. Promisor only everyday, imagine if love is not this big. Is not this big. Oh, oh, oh. Indahnya dunia saat kita bersama, janji kata setia su tak bisa untuk ku melupa. Embun pagi mewarnai setiap langkah ini, ku tak bisa hidup tanpa kau di sisi. Kau bagaikan sanubari yang menerangi hati, ibarat pelangi mewarnai hidup ini. You promise if every day is my story, kau selalu takkan pernah terganti. Hati bahagia berhadiah dengan dia, kaulah karunia satu-satunya yang ku punya. Ada cinta, ada rasa lebih dari segalanya. Thank you Lord, berikan cinta yang mulia. Dan kini hidupku semakin indah, kau pelita yang menerangiku di malam hari. Dirimu istimewa lebih dari cinta yang sejati, kan ku simpan sampai mati. Hati senang sumpah sabahagia, bersama dirinya kini ku tahu. Ada cinta, ada rasa di dalam hati ini. Promisor only everyday, imagine if love is not this big. Is not this big. Sejenak saya merenung jika kau sutra tercampung, batin jadi bingung siapa lagi yang sesanjung. Su terlanjur cinta jadi jangan kau mau hilang, jaga kata setiap orang selalu baku sayang. Sahirokan bisikan setan banyak godaan, saya lewati berbagai tantangan. Tetaplah sabar walau itu sebuah cobaan, saya berharap kau tetap bertahan. Nikmati kisah ini dengan perlahan hingga habis waktu dihempaskan. Hati senang sumpah sabahagia, bersama dirinya kini ku tahu. Ada cinta, ada rasa di dalam hati ini. Promisor only everyday, imagine if love is not this big. Is not this big. Oh, oh, oh. Hati senang sumpah sabahagia, bersama dirinya kini ku tahu. Ada cinta, ada rasa di dalam hati. Hati senang sumpah sabahagia, bersama dirinya kini.